Dina pelamparan lelakon ayak katimu manteng diri kata alimbang Dina pelamparan katresna ayak ringkang cangka sorang diri tapi I'm not afraid to die.